Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Suratu Iqra Al-Alaq. Qala Allah Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra Aujidil qira'ata mubtadi'atan bismi rabbikal ladzi khalaqa al khalaiq khalaqal insana al jinsa min 'alaqin jam'u 'alaqatin wa hiyal qit'atu al yasiratu min ad dammi al ghalid iqra' ta'kidun lil awwal wa rabbukal akram alladzi wazihi karimun halun min dhamiri iqra alladhi 'allama al-khatta bil qalam wa awwalu man khatta bihi idrisun 'alaihi salam 'allama al-insana al-jinsa ma lam ya'lam qabla ta'limihi min al-hadi wal kit qabla ta'limihi min al-huda wal kitabati was sana'ati wa ghairiha kalla haqqan Innal insana layatgha arra'ahu ay nafsahu istaghna bil mali nazala fi abi jahl wa ra'a alamiyat alamiyah wastaghna ilmiyah ilmiyah wa ra'a ilmiyatan ilmiyatan wa ra'a atau ilmiyatun bisa wa ra'a ilmiyatan wastaghna maf'ulatsanin wa an ra'ahu maf'ulun lah inna ila rabbika ya insanu arruju'a ay arruju'u takhwifun lahu fayujazit taghi bima yastahiquhu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, surat Iqra atau surat Al-Alaq Makkiyah, wa hiya 19 ayah. Asyarata atau asyaratini? 19 atau asyarata? Asyarata. Ti mudhaf ya. Ta. Asyarata. Ta. Asyarata. Ayah. Ayatan ayatin ayatun ayatan ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sadruha ila ma lam ya'lam awwalu ma nazala min al-Qur'ani wa dhalika bi ghari Hira. Sadruha sadr dada, dan maksudnya sadr di sini adalah ra's awal, kepala, awal ayat, awal surat sampai ke malam ya'lam, sampai ke ayat kelima. Itu adalah paling pertamanya turun dari Al-Quran. Wa dzalika bi ghari Hira, itu di gua Hira, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian iqra aujidil qira'ata mubtadi'an bismi rabbikal ladzi khalaqal khalaiqa. Iqra, bacalah, yakni aujid al-qira'ah. Ya, lakukanlah pembacaan mubtadi'an. Hal dengan keadaan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal khalaiq. Bacalah bismi rabbika. Kalimat bismi rabbika ini dia fi mahalli nasbin hal, hal keadaan. Itu bacalah dengan memulai menyebut nama Rabbmu alladhi khalaq, yang mana dia menciptakan al-khalaiq. Al-khalaiq yaitu makhlukat, jama' atau di sini jenis, jama' dan merupakan jenis seluruh makhluk. Taib. Jadi di ayat pertama bismi rabbika alladhi khalaq, maksudnya khalaqal khalaiq. Berarti ini sangat umum. Kemudian ayat kedua khalaqal insana. lebih dikhususkan dan masih merupakan keumuman manusia. Khalaqal insana, menciptakan insan, manusia. Al-insan di sini al-jins, jenis. Min 'alaq, dari 'alaq. Taib 'alaq yang disebut darah. Ya. Nutfah, 'alaqah, mudghah. 'Alaq ini jam'u 'alaqatin. Ya. Ini di antara jamak yang dihilangkan ta'nya di akhirat. Jadi kalau mufrad 'alaqah, kalau jamak menjadi 'alaq. Manusia-manusia diciptakan dari 'alaq. 'Alaq ini darah. Maksudnya adalah darah setelah proses dari air mani sudah di rahim menjadi sekelumit darah. Wa hiya al-qit'atul yasiratu min ad-damil ghalidh. Dia adalah qit'ah, potongan yang kecil, serpihan kecil dari darah yang kokoh. Ya. Darah, namun darah yang kokoh, bukan darah yang seperti normalnya darah kita yang mudah terombang-ambing begitu saja, hancur dan seterusnya, enggak, tapi darah yang kokoh. Kemudian iqra wa rabbukal akram. Iqra ta'kidun lil awal. Ta'kid untuk yang paling, ayat-ayat paling pertama menta'kid iqra wa rabbukal akram. Wa rabbukal akram, dan dengan keadaan apa? Rabbuka, Rabbmu akram, al-akram adalah al-akram alladhi la yuwazihi karimun, yang mana la yuwazihi artinya la yu'adiluhu wa la yusawihi, alladhi la yusawihi karimun, yang tidak serupa dengan pihak yang mulia manapun itu. Ya, ini karim, dia mutlak, mutlak. Gimana kaidahnya? Nakirah fi siyaqin nafi. An-nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Nakirah karimun dalam konteks nafi memberikan faedah umum. Ya, memberikan faedah umum. Lihat. Jadi tidak ada satupun pihak yang mulia yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Halun min dhamir iqra. Wa rabbukal akram adalah hal dalam nahwu dari dhamir iqra. Apa dhamir iqra di sini? Iqra anta, dengan keadaan Rabbmu itu mulia, yang tiada yang semulia Rabbmu. Taib. Kemudian alladzi 'allama bil qalam, yang mana dia mengajarkan al khatt. Lihat di sini, 'allama al khatt bil qalam, mengajarkan al khatt, nulis. Lafal 'allama itu membutuhkan dua maf'ul. Dalam Al-Quran tidak disebutkan objeknya, yaitu 'allama bil qalam. Siapa yang diajarkan dan apa yang diajarkan? Enggak disebutkan dalam Al-Quran. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, ini pelajaran juga, ikhwan. Dalam Al-Quran kadang banyak hal-hal yang memang tidak disebutkan, dan para ahli tafsirlah yang menafsirkannya kemudian. Di sini lihat alladzi 'allamal khatta bil qalam, yang mengajarkan tulis, apa namanya, menulis dengan pena. Itu Allah Azza wa Jalla yang mengajarkan. Lalu di sini kita butuh takdir. Allama, takdirnya apa, maf'ulnya, kan butuh dua. Jadi allama itu mengajarkan. Yang namanya mengajarkan itu butuh dua maf'ul. Ya. Ya, misalnya allamtuka at-tafsira. Saya mengajarkan kamu tafsir. Berarti ada dua di sini. Yang diajarkan, orang, pihak yang diajarkan, dan materi yang diajarkan. Maka di sini alladzi 'allamal khatta, di sini hanya disebutkan materi yang diajarkan adalah menulis. Lalu pihak yang diajarkan siapa? Al-insan, manusia, ya, manusia. Alladzi 'allamal insana al-khatta, yang mengajarkan manusia menulis, ya. Menulis dengan al-qalam, ya. Dan kadang di sini disebutkan pengajaran dengan pena, maksudnya pengajaran menulis. Karena yang namanya menulis ini merupakan kemampuan, keilmuan seseorang. Bahkan dari tulisan itu kadang-kadang enggak selalu bisa diketahui seberapa pintar orang itu atau seberapa sukanya dia membaca buku, ketahuan. Iya, ketahuan, ikhwan. Ya. Atau seberapa sukanya dia membaca buku sejak kecil, ketahuan. Ya. Malah banyak orang pinter tulisannya jelek. Ya. Dan banyak orang tulisannya bagus, renyah, tetapi dari segi intelektual enggak, malah lebih ke perasaan. Perempuan banyak yang tulisannya bagus dibandingkan laki-laki. Ya. Tapi lihat. Di sini laki-laki dan perempuan dalam ngaji aja berbeda, ya. Misalnya laki-laki jarang nyatet. Ya kan? Nyatet pun yang penting-penting aja gitu. Sementara perempuan rajin nyatet. Coba akhwat lihat, ya, istri antum atau siapalah, ya. Kalau nyatet itu rajin misalnya. Lagi ngaji nyatet rajin. Ya. Tetapi kalau antum tanya materi antum ke akhwat-akhwat ini, mereka enggak tahu apa yang mereka dengar tadi. Lupa ditanya, apa arti ini? Udah dijelasin tadi dan mereka catat. Langsung mereka buka catatan lagi. Ya, akhwat seperti itu. Kalau ikhwan gimana? Ikhwan, apa definisi ini? Hah? Hah? Ah, itu ikhwan tuh. Ikhwan. Ya, Pak Neman ya. Loh. Pantes, masya Allah. Antum gak bisa khusyuk pak kalau di situ pak. Iya, di sini insya Allah khusyuk. Iya, dan akhirnya lebih selamat insya Allah. Ya, karena di sini kerap kali perempuan lebih condong kepada hal yang sifatnya parsial, detail, kecil, namun melupakan hal yang sifatnya global. Adapun laki-laki lebih menguasai global dan kadang-kadang luput darinya hal kecil. Makanya kalau misalnya kita nyari sesuatu yang detail, kecil, misalnya apa, ada HP di mana ya, lupa naruh HP. Istri bisa tahu, ibu kita bisa tahu. Ya, karena masya Allah jangkauannya itu untuk hal kecil itu masya Allah. Tapi laki-laki enggak. Ya, begitu. Jadi untuk hal kecil itu nulis. Sekecil apapun, bahkan perkataan ustadznya gak penting aja ditulis. Bisa gitu. Tapi kalau ditanya, lupa dan harus murojaah lagi. Begitu perempuan. Jadi dari tulisan sendiri menunjukkan seseorang seperti apa. Orang yang menulis sesuatu yang global dan rincinya dicatat di kolbu, itu calon pemimpin seperti itu rata-rata. Pemimpin itu gak repot dengan hal-hal yang tetelan kecil gitu loh. Ya itu disimpan aja di kolbu, nanti keluar sendiri insya Allah. Tapi globalnya dulu, karena global ini usul. Dengan menguasai usul, cabang itu insya Allah ngalir nanti. Insya Allah, walaupun ya kadang sok tahu juga, tapi ngalir gitu kan. Tapi kalau misalnya cabang aja yang dipurusin, usulnya gak dapat, ya bingung. Karena gak ada strukturnya gitu. Nah, perempuan seperti dalam hal ini seperti. Kemudian dalam masalah al-khat dengan misal bahasa Indonesia misalnya. Ada enggak di sini ikhwan yang nulis huruf A dengan huruf A yang ada perutnya? Ada perutnya dan ada tangkainya. Kayak di buku-buku. Ya. A gini. Ya, ada perutnya gede. Ya. Siapa di sini yang kayak gitu coba? Siapa? Ada enggak ikhwan? Enggak ada. Menunjukkan antum kecil diajari nulis pakai huruf sambung, ya enggak? Iya. Berarti antum waktu kecil, masih kecil, balita atau ini, kurang baca buku. Iya. Beneran? Ya kan? Akuin aja. Usia 6 tahun, 5 tahun udah suka baca buku enggak? Buku cetak, bukan buku gambar, buku cetak. Iya. Tapi kelihatan yang dari kecil itu hobi baca buku, kelihatan huruf A-nya seperti itu. Karena seorang anak itu usia balita dan semisalnya, dia akan mentaklid apa yang dia lihat dan dia dengar gitu kan. Ketika dia membaca usia belia, walaupun enggak ngerti apa yang baca, tapi dia akan meniru huruf-huruf seperti itu. Dan itu yang terjadi pada Ana dulu ketika masih 5 tahun udah bisa nulis, udah bisa A. A-nya Ana sampai sekarang seperti itu. Dan rata-rata yang bisa seperti itu, ikhwan, rata-rata dia bakal jadi, maksudnya pinter dalam masalah bahasa dan retorika. Biasanya begitu. Ana menemukan orang-orang yang Ana pelajari ketika nulis A seperti itu, ini rata-rata memiliki bahasa yang bagus. Rata-rata ya, tapi enggak semuanya. Dan bukan termasuk Ana juga ya. Baik. Begitu. Jadi dalam masalah khot di sini ada suatu hal yang di sini ada banyak rahasia tersimpan pada diri seseorang yang mana kita kadang-kadang luput bahwasanya diajari nulis huruf sambung itu ternyata cerminan refleksi kita ketika masa itu. Dulu sejujurnya Ana sendiri nulis huruf sambung enggak bisa. Ana enggak bisa nulis. Sampai sekarang Ana enggak bisa nulis. Karena dulu otodidak belajarnya dengan langsung dengan buku dan meniru, dan alhamdulillah bisa. Insya Allah kalau antum melihat tulisan anak Indonesia, insya Allah mirip dengan buku. Tapi kalau melihat tulisan anak Arab, qadarullah ya. Ya qadarullah, karena kenal bahasa Arab pas sudah agak gedean ya. Taib. Ya. Jadi ta'lim al-khat itu sendiri adalah ilham dari Allah Azza wa Jalla. Itu maksud anak di situ. Seseorang bisa menulis dengan baik tulisannya dalam artian bentuknya itu adalah ta'lim dan ilham dari Allah Azza wa Jalla. Wa awwalu man khatta bihi Idris alaihi salam, ada yang mengatakan Adam alaihi salam, tetapi tidak ada riwayat yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan validitasnya untuk yang ini, wallahu a'lam, tidak tahu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana yaitu al-jins, jenis manusia semuanya, ma lam ya'lam, yang tidak dia ketahui, ya di sini ma lam ya'lam umum dengan lafal ma qabla ta'limihi minal huda wal kitabata minal huda wal kitabati was sina'ati wa ghairiha. Tapi lihat di sini, sebelum diajarkan oleh Allah azza wa jalla al huda di sini untuk al fuad, untuk qalbu, ya kan, al huda ini petunjuk berupa ilmu untuk qalbunya. Al-kitabah, menulis. As-sina'ah, membuat atau memproduksi sesuatu. Makanya masna' itu pabrik, produsen. Sani' produsen. Masna' firm, pabrik ya. Masnu' produksi. Masnu'at. Lihat di sini, Allah Ta'ala mengajarkan kepada manusia hal yang belum dia ketahui sebelum petunjuk. Berarti ini apa malam ya'lam di sini sebenarnya? Hal-hal yang belum sampai ke masalah hidayah, kitabah, sina'ah. Allah ajarkan balita-balita ini apa? Melihat, mendengar, berbicara. Begitu ya. Sehingga berbicara, mendengar, dan semisal itu semua membutuhkan hidayah dan ilmu. Gitu. Kalla innal insana yadgha, kalla haqqa. Itu betul-betul. Sebenarnya di sini kalla bisa dimaknai ridha' atau tidak seperti yang kau pikirkan. Innal insana layadgha, manusia itu akan melampaui batas. Al-insan. Al-insan di sini al-jins. Jenis manusia yang artinya, lihat sifat dan karakter manusia pada asalnya, la yatgha, melampaui batas. Bagaimana melampaui batasnya? Lihat ar-ra'ahu istaghna. Kita pelajari dulu sini ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu ay nafsahu, ar-ra'a nafsahu. Ketika ya, manusia akan melampaui batas berlebihan ketika dia melihat dirinya istaghna, merasa cukup, merasa kaya bil mal. Istaghna artinya merasa kaya dan merasa tidak butuh lagi. Dia merasa kaya dengan adanya hati, dengan adanya harta, sehingga tidak merasa butuh kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi maksud ayat ini seperti itu. Jadi orang kalau misalnya dia sudah banyak kekayaan, ya, ada jenis orang banyak kekayaan tapi masih tetap butuh pada Allah. Oh, ini bagus. Ini bukan termasuk ayat di sini, ya. Yang maksud ayat di sini adalah orang manusia kalau dia sudah melihat dirinya kaya dengan harta, ya istighna anillah, dia merasa tidak butuh kepada Allah, itu maksudnya. Lebih buruk lagi kalau misalnya dia miskin dan tidak merasa butuh, lebih jelek lagi. Ya. Ini istighna bil mal, merasa kaya dengan harta dan tidak butuh kepada Allah. Jadi istighna ini lawan dari iftaqara. Orang kalau misalnya sudah dalam kondisi ar-ro'ahu, ya ro'a ilmiah. Di sini ro'a maksudnya penglihatan, pengetahuan. Jadi mengetahui dirinya itu sudah kaya. Dirinya sudah kaya. Ya. Nazala fi Abi Jahal. Ayat ini turun tentang Abi Jahal. Gitu ya. Sebentar. Wastaghna maf'ulun tsanin. Istaghna lafal istaghna maf'ul kedua. Maf'ul kedua. Lalu maf'ul pertama apa? Domirha ar-ra'ahu. Domirha maf'ul awal domirha. Hu ar-ra'ahu istaghna. Dia melihat dirinya, domir pertama. Maf'ul pertama istaghna. Maf'ul kedua, melihat dirinya sudah cukup kaya, tidak butuh pada Allah lagi. Ya. Taib. Kemudian wa ar-ra'ahu maf'ulun lahu, maf'ul li ajlih. Seseorang disebut togha, melampaui batas. Ya. Ketika apa? Dia merasa dirinya sudah kaya. Di sini turun di Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal? Abu Jahal itu punya kekayaan, dan kalau dia udah kaya, dia bakal bermewah-mewah dengan pakaian, kendaraan, rumah dan seterusnya, tapi dengan adanya perasaan tidak butuh pada Allah dan untuk menjelek-jelekan Islam. Itu beda. Kalau antum kaya, tafadhol, alhamdulillah. Antum mau punya mobil mewah, tafadhol, benar. Enggak apa-apa. Jangan direfleksikan dengan ayat ini, orang muslim yang maksudnya di sini ada orang muslim. Alhamdulillah Allah beri kekayaan dengan jalur yang halal lah, ya. Allah beri kekayaan, alhamdulillah. Kemudian dia punya mobil mewah atau punya motor mewah atau punya rumah mewah atau punya pakaian mewah atau punya istri lebih dari satu. Jangan bilang, tuh lihat tuh tagut. Ya, enggak gitu ya. Di sini kalau memang orang itu, ikhwan tersebut, dengan kekayaannya dia tetap sholat, tetap bertakwa kepada Allah, tetap merasa butuh pada Allah. Dia hanya menginginkan untuk menikmati apa yang dia dirizkikan dengannya. Rasulullah pernah melihat seorang pria pakai baju agak sederhana sekali, ya, sehingga orang itu mengira orang ini miskin. Maka ditanya Rasul, kamu punya duit enggak? Enggak. Punya duit apa enggak? Punya harta atau tidak? Dia bilang punya. Maka kemudian dikatakan, disuruh Rasulullah SAW untuk berpakaian yang cocok dengan kekayaannya, karena Allah Ta'ala menyukai nikmatnya itu ditampakkan, tapi bukan dalam kondisi atau dengan maksud khuyala, sombong, congkak, bukan dengan maksud itu. Maksudnya apa? Hanya menampakkan athar nikmatillah, itu efek dari nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah ini jangan di hadis itu ada hadis, ada ayat ini, jangan ditabrakkan, enggak bisa tabrakan hadis dengan ayat tersebut. Jadi ketika seseorang dia punya kendaraan bagus, dia punya rumah bagus, dia beristri lebih dari satu, ya, dia punya pakaian bagus, masya Allah, dan seterusnya. Ya, yang orang-orang mengenal itu mahal atau mewah atau dan seterusnya. Selama dia masih butuh pada Allah, masih bertakwa pada Allah, dan itu hanyalah dia kesenangan dia pribadi dan tidak bermaksud untuk merendahkan orang dengan apa yang dia punya, maka tidak boleh dilawan dengan ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini kita jadi memahami ayat ini nazala fi Abi Jahal. Ketika kita tahu bagaimana karakter Abu Jahal ketika menampakkan kekayaannya untuk apa? Kesombongan. Ya, kesombongan. Ya. Karena Abu Jahal ketika hidup kalau di surat Ad-Dukhan, "Dzuq innaka antal azizul karim," ya kan? Rasakan itu syajaratuz zaqum, ya, ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun, ka ghalil hamim. Rasakan itu buah zakum di neraka. Rasakan innaka antal azizul karim. Sesungguhnya engkau dulu ketika di dunia aziz, merasa aziz, yaitu ada kesombongan dengan hartanya. Karim, merasa mulia dengan harta tersebut, enggak butuh pada Allah. Beda. Ayat ini direfleksikan kepada siapapun orang yang memiliki karakter seperti Abu Jahal. Dengan kekayaannya ini dia zalim terhadap orang lain, ya. Termasuk juga yang moge-moge, yang konvoy barang dan seterusnya, ya, yang mocil-mocil harus minggir. Nah ini bator ini, kezaliman masuk di sini. Ar-ra'ahu staghna, karena dia tidak bertakwa dengan Allah dengan kekayaan tersebut. Adapun kalau misalnya dia misal pakai motor besar, tapi dia bertakwa pada Allah, ya, bertakwanya dia, ya, gimana bertakwa pada Allah, ya? Dia tetap takut pada Allah, merasa butuh pada Allah. Maka ini tidak masuk ayat ini, insyaAllah, ya. Juga kalau misalnya orang punya rumah besar, mewah, megah, ada kolam renangnya. Tapi pertanyaannya, ikhwan, boleh gak punya rumah seperti itu? Boleh, bagi yang mampu, ya. Kalau gak mampu gak boleh. Gak mampu gak boleh lah. Gimana caranya? Ngutang dulu kan? Gak boleh, itu luxury, itu gak boleh ngutang gitu loh. Kalau memang dia punya duit, fadl. Tapi ketika dia udah punya kolam renang di rumahnya, orang-orang pada kagum. Ya dia gak bisa menyembunyikan itu. Maksudnya gak menyembunyikan bahwa rumahnya besar. Rumah besar gak bisa disembunyikan karena besar. Ya, yang kecil aja ketahuan, ya. Maka gak bisa orang kemudian mengatakan, tuh lihat tuh. Ya, innal insana yatgha ar-ra'ahu istaghna. Gak bisa dibilang gitu. Ya. Apalagi nanti kalau misalnya istri-istri atau perempuan-perempuan pakai ini, ayat ini. Lihat, lihat tuh laki kita tuh. Pengen nikah lagi. Togut, ya. Kala innal insana la yatgha, melampaui batas. Dari sini aja udah salah. Karena batasnya 4. Bukan 1. Ar-ra'ahu istaghna, melihat dirinya udah. Kan memang gitu laki-laki, udah merasa kaya, pengen nikah lagi. Syekh Abu Sofyan, nah, pas bangun kan, nah, baru ngomong pengen nikah lagi langsung bangun, ya, masya Allah. Ya, kan laki-laki begitu kok tabiatnya. Tapi jangan ditabrak dengan dalil ini. Betul, laki-laki memang tabiatnya ketika udah mulai kaya, udah mulai berduit, udah mulai, ya, bisa lah berdikdaya, masya Allah. Mulai kan ada pikiran, ya. Bahkan sebelum kaya aja udah kepikiran. Apalagi pas sudah kaya, masya Allah. Maka nggak bisa dilawan dengan ayat ini. Ar-ra'ahu istaghna, lihat pas dia udah merasa kaya tuh, lihat tuh kayak Abu Jahal, nggak beda. Jadi jangan sampai seseorang berdalil dengan ayat kelihatannya bagus padahal itu batil. Ya. Begitu. Mana lagi sekarang? Inna ila rabbika ruj'a, kepada Rabbmu lah wahai insan ar-ruj'a. Rujuk kembalinya engkau. Takhwifun lahu, suatu apa, penakut-nakutan untuk manusia. Fayujazi at-taghiya bima yastahiqquhu, maka Allah Ta'ala kemudian akan membalas orang yang melampaui batas sesuai dengan haknya. Ini berapa menit? Udah berapa menit? Oh, enggak pakai timer. Hah? Enggak pakai timer. Enggak pakai timer ya. Bikap udah berapa menit sih? 30. Baik. Ini kapan kita khataman ini? Hah? Kita kalau bisa sebelum Ramadan khataman. Khataman jalan lain, khataman yang sulit didapat di dunia ini. Ya. Jalan lain dikhatamkan, masya Allah. Taib, untuk yang 9 sampai akhirnya mungkin pertemuan mendatang. Mudah-mudahan bisa kita khatamkan sebelum Ramadan. Sehingga insya Allah dilanjutkan dengan yang lainnya, insya Allah. Kita lanjut selain syarah al-warqat. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.